Belajar di sekolah kita, membaca dan menulis bersama. Perhatikan guru mengajar, jangan banyak bicara, kena marah kau baru tahu. Kita pernah jenuh belajar matematika, fisika yang membuat pusing. Jangan kau putuskan untuk pergi untuk bolos sekolah, nanti guru marah lagi. Percayalah kawan, belajar itu mudah. Oh, oh, hanya duduk di bangku saja guru senang. Marilah temanku membangun generasi bangsa. Oh, oh, jangan anggap belajar menyulitkan untukmu. Perhatikan gurumu yang mengajar. Acungkan tangan dan berdiri kalau kamu gak ngerti, tanya guru. Semua ilmu yang kau berikan hanya untuk anak dirimu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, belajar lagi, terus belajar lagi, belajar lagi. Percayalah kawan, belajar itu mudah. Hanya duduk di bangku saja guru senang. Jangan anggap belajar menyesatkan.